إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبو الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Malam ini kita akan membaca dua paragraf terakhir terkait dengan nasihat yang fadilatul syekh al-allamah Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah tentang buruknya perselisihan dan pertentangan di kalangan ahli sunnah. Sebelum tentang langkah yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan atau meminimalkan khilaf di kalangan ahli sunnah, beliau terlebih dahulu mengingatkan kita tentang bahaya Syiah Rafidhah pada dua paragraf terakhir halaman yang ke-9. Halaman yang ke-9 beliau menjelaskan tentang bahaya gerakan Syiah Rafidhah. Kita baca qala rahimahullah farrafidhatu shaghalatil 'alama bi'ilamiha wa adallat katsiran minan nas bal shaghalathum 'an ada'i manasikil hajj فالناس يأتون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليذكروا الله في تلك الشعائر المباركة فما يشعرون إلا بخروج الرافضة بالمظاهرات الجاهلية يهتفون خميني خميني فمن الذي يستطيع أن يفرق هذه الجموع التي عتت عن أمر ربها وجعلت الحج شعارا للفوضى والصخب والدعوات الجاهلية لا يستطيع بإذن الله إلا أهل السنة إن اجتمعت كلمتهم وكانوا أهل السنة حقا إن هذه اليقظة الإسلامية التي أرادها الله تحتاج إلى رعاية ومن يقوم برعايتها إلا أهل السنة. كتب لي رحمه الله فالرافضة طلب الرافضة Syiah Ar-Rafidhah syaghalat, mereka menyibukkan al-alama, seluruh dunia, bi'ilamiha, dengan propaganda-propaganda mereka. Wa adallat, mereka juga telah menyesatkan kathiran, jumlah yang cukup banyak, minan nas, dari kalangan umat manusia. Bal, bahkan syaghalathum an ada'i manasikil hajj, bahkan mereka kaum rafidhah telah membuat sibuk kaum muslimin, mengganggu an ada'i manasikil hajj, dari pelaksanaan manasik haji. Fannasu ya'tun, kaum muslimin berdatangan, min kulli fajjin anik, dari seluruh penjuru yang jauh, liyu'addu manasikahum, untuk melaksanakan rangkaian manasik haji. Waliyadzkurullaha, demikian juga dalam rangka mengingat Allah. Fi tilka syairil mubarakah, di tempat-tempat syiar-syiar haji yang penuh barakah itu. Fama yash'urun, tidaklah mereka sadar. Illa bikhurujir rafidhah, kecuali secara tiba-tiba kaum rafidhah melakukan aksi keluar, bil mubaharat al-jahiliyah, aksi-aksi jahiliyah, unjuk rasa, demonstrasi dan semisalnya. Yahtifun, mereka panggil-panggil nama Khomeini, Khomeini. Famanil ladzi yastati? Lalu siapakah yang mampu an yufarriqa hadhihi al-jumu' untuk menghadapi kelompok-kelompok semacam ini? Allati atat, mereka kelompok-kelompok yang telah berpaling an amri rabbiha, dari perintah Allah Azza wa Jal. Wa ja'alatil hajja, dan mereka jadikan rangkaian ibadah haji syiaran, sebagai simbol lil fawdha, untuk kericuhan dan kegaduhan. Wassakhab, demikian juga kekacauan. Wadda'awatil jahiliyah, demikian juga panggilan-panggilan jahiliyah. La yastati'u bi'idhnillah, tidak ada yang mampu bi'idhnillah untuk menghadapi kelompok-kelompok semacam ini. Illa ahlu sunnah, kecuali hanya ahlu sunnah. Itu pun dengan syarat in ijtama'at kalimatuhum, jika kalimat mereka satu. Wa kanu ahla sunnatin hatta, dan mereka benar-benar ahlu sunnah. Inna hadhihi al-yaqawat al-islamiyah, sesungguhnya kebangkitan Islam seperti ini. Allati aradaha Allah, kebangkitan yang diinginkan oleh Allah. Tahtaju, membutuhkan. Ila ri'ayatin, membutuhkan perhatian besar. Wa man yaqumu bi ri'ayatiha, dan tidak ada yang mampu melaksanakan tugas ini. Tugas ini illa ahlu sunnah, kecuali hanya ahlu sunnah. Itu tadi arti kata per kata dari dua paragraf yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Jelas sekali ikhwati fillah barakallahu fikum, dari paragraf ini beliau mengingatkan kita tentang bahaya Asy'iah Ar-Rafidhah. Bahaya Asy'iah Ar-Rafidhah terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Di dalam sejarah Islam, tidak ada kelompok yang paling banyak membuat kekacauan dibandingkan kaum Syiah, khususnya kaum Rafidhah. Di dalam sejarah Islam tidak ada yang kekacauannya paling besar dibandingkan kaum Syiah Rafidhah. Di sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan itu muncul paling banyak dari kaum Rafidhah. Setelah itu baru kaum Khawarij. Tetapi kalau dihitung-hitung secara statistik, maka kaum Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka lah yang paling sering melakukan aksi-aksi pemberontakan. Tentunya pemberontakan-pemberontakan tersebut diatasnamakan isu Ahlul Bait wa Mahabbatuhum. Kita bisa membuka sebagai contoh, referensi yang paling dekat adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita bisa membaca di sana setiap waktu, setiap tahun, selalu saja ada kelompok pemberontak dalam skala yang besar maupun dalam jumlah yang kecil. Gerakan mereka bisa bertahan sekian waktu, sekian lama, tetapi ada juga di antara mereka yang gerakannya hanya berumur beberapa hari saja. Itu terkait dengan persiapan mereka, kekuatan mereka, demikian juga kondisi pemerintah Islam saat itu. Tetapi yang perlu kita ingat selalu bahwa di dalam sejarah Islam, kaum Syiah Rafidhah lah yang paling sering melakukan kekacauan pemberontakan. Dan tentunya isu yang paling sering diangkat adalah isu Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, terutama kaum awam di antara mereka, akan mudah untuk tertarik. Mereka lebih mudah untuk simpatik pada gerakan-gerakan mereka karena yang diangkat adalah isu Ahlul Bait sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada yang mereka mengaku sebagai keturunan sahabat Ali bin Abi Thalib, tentu keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Isu ini yang kemudian diangkat. Isu ini yang kemudian diangkat untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Orang awam yang kurang memahami tentang agama Islam mudah untuk kemudian dipengaruhi. Ini loh keturunannya Nabi Muhammad. Fulan pimpinan kami. Pucuk tertinggi di dalam gerakan kami adalah cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau engkau cinta kepada Muhammad, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bela, tolong, bantu. Nah, cucu-cucunya. Nah, kemudian isu ini yang diangkat. Isu ini yang diangkat. Nah, digambarkan kepada kaum muslimin bahwa seluruh keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu maksum. Mereka sampaikan kepada umat bahwa seluruh keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah maksum. Maksum artinya terjaga dari kesalahan. Mereka adalah makhluk-makhluk suci. Makhluk-makhluk suci. Sehingga ucapannya seperti wahyu. Ucapannya seperti wahyu. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Mereka meyakinkan, berusaha meyakinkan umat bahwa ucapan-ucapan keturunan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, padahal dalam sejarah ternyata tidak sedikit dari mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW ternyata pengakuannya pengakuan yang palsu. Pengakuannya adalah pengakuan yang palsu. Hanya sekedar numpang isu melalui isu Ahlul Bait, keluarga dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah, ikhwati fillah barakallahu fikum, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang paling adil di dalam bersikap kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai dan benar-benar mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, terutama mereka yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Betul-betul mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Siapapun di antara mereka yang berada di atas al-haq dan di atas sunnah Nabi SAW, kita cintai mereka. Tetapi bagi mereka yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu Rasulullah SAW lebih kita cintai dan lebih kita ikuti daripada orangnya. Walaupun secara garis keturunan, secara nasab bisa dibuktikan bahwa dia benar-benar keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi bila tingkah lakunya, ucapannya bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita tinggalkan. Itulah prinsip dan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ahli Sunnati wal Jamaah. Isu Syiah Rafidhah saat ini di dunia Islam semakin bergema. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi di Indonesia pun demikian. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi di Indonesia pun demikian. Nah, kaum Syiah saat-saat ini sedang giat-giatnya melakukan aksi untuk menyebarluaskan pemahaman mereka. Menyebarluaskan pemahaman mereka. Tentu, gerakan mereka ini ditumpangi oleh pihak Yahudi khususnya. Pihak Yahudi khususnya, sebab orang-orang Syiah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kaum Yahudi. Orang-orang Syiah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kaum Yahudi. Bahkan cikal bakal dari Syiah itu sendiri berasal dari orang-orang Yahudi. Melalui gerakan Syiah inilah orang-orang Yahudi melakukan pembusukan di tengah-tengah kaum muslimin. Di Indonesia pun seperti itu. Walhamdulillah, kaum muslimin Indonesia secara umum, mereka membenci gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok Syiah. Mereka membenci dan memusuhi gerakan-gerakan Syiah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Akan tetapi, karena kaum muslimin itu sendiri yang semakin lama semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tanpa sadar telah digiring untuk kemudian menerima kelompok Syiah, kelompok Rafidhah di Indonesia, tanpa sadar digiring. Dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan agama yang sama, dengan alasan nabi yang sama, dengan alasan kelompok Islam juga, dan yang semisalnya. Tetapi kita sebagai umat Islam harus mewaspadai gerakan berbahaya dari kelompok Syiah ini. Gerakan mereka bukan berumur jagung, setahun, dua tahun, tiga tahun, tetapi gerakan mereka di Indonesia sudah mencapai puluhan tahun. Sehingga mereka masuk di dalam setiap instansi pemerintah, mereka masuk dalam setiap level dan lini birokrasi, bahkan mereka masuk dalam TNI dan Polri, terus begitu. Melalui pengusaha-pengusaha besar, kaum mahasiswa, kaum pelajar, mereka dengan aktif, bahkan hiperaktif untuk menanamkan saham Syiah Rafidhah di Indonesia. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, salah satu cara yang digunakan oleh kaum Syiah belakangan ini adalah secara sengaja, menciptakan konflik. Secara sengaja mereka menciptakan konflik dengan mengorbankan pengikut mereka sendiri. Sebagai contoh yang baru-baru terjadi beberapa tahun yang lalu adalah kasus Syiah, konflik Syiah dengan kaum muslimin di Sampang, Madura. Nah, beberapa waktu yang lalu ini terjadi. Nah, diberitakan bahwasanya sebuah kampung yang dihuni oleh para pengikut pemaham faham Syiah diserang, dikepung, dibakar, diusir, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bissawab, dari beberapa informasi yang kita peroleh, tetap di sana ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan justru dari pimpinan-pimpinan Syiah sendiri di Indonesia dengan menjadikan pengikut mereka sebagai korban. Nah, sebagai korban. Karena hanya dengan cara konflik seperti itulah, maka syiar syiah bisa tersebar secara nasional. Dan benar memang. Konflik yang terjadi di Sampang ketika itu, orang-orang Syiah yang kemudian diusir dari kampungnya, menjadi isu nasional. Media massa, baik cetak maupun elektronik, mereka mengangkat headline beritanya dengan Syiah. Relawan datang, LSM datang, nah, petugas hak asasi manusia datang, aparat keamanan datang, nah, bantuan kemanusiaan ini, simpatik, dukungan, dan seterusnya. Akhirnya berdatangan atas nama kemanusiaan. Nah, memang benar di sana ada konflik. Memang benar di sana kaum muslimin setempat membenci orang-orang Syiah. Tetapi kemudian ditunggangi, justru dikomporin. Ayo cepat. Nah, terjadi konflik. Nah, mau tidak mau akhirnya media massa, pandangan mereka dan fokus mereka mengarah ke sana. Diliput. Dan itu yang mereka inginkan. Orang-orang Syiah yang ditindas seperti itu, diliput. Sehingga isunya orang Syiah ditindas, orang Syiah disakiti, orang Syiah dizalimi. Dan memang mereka sengaja pasang aksi itu tidak melawan. Ini ingin memanfaatkan budaya timur orang Indonesia, perasaan tadi itu. Mosok kayak gitu ya, sampai seperti itu ya sudahlah, saling menghormati. Apalagi diliput, liputan khusus, nah, di syuting tempat pengungsian mereka, tenda-tenda darurat, makanan-makanan yang apa adanya, anak-anak yang menangis, penyakit yang tersebar, anak-anak yang tidak sekolah, tidur yang seperti itu. Ini diliput, sengaja ditampilkan di media elektronik. Demikian juga media cetak. Nah, foto-foto yang mengenaskan itu, kampung kem-kem pengungsian orang-orang Syiah, itu sengaja diangkat. Untuk, mengundang simpati dari masyarakat Indonesia secara umum. Nah, untuk mengundang simpati dari masyarakat Indonesia secara umum. Liputan juga disampaikan. Nah, bagaimana mereka sholat, tata cara sholatnya diliput, masjidnya diliput, Al-Quran yang dipegang juga diliput. Akhirnya disimpulkan, lihat orang Syiah itu tidak ada bedanya dengan kaum muslim lainnya. Masjidnya sama, tata cara sholatnya juga sama, Al-Qurannya juga sama. Diliput nih, Al-Qurannya sama yang kita baca. Subhanallah. Itu yang disebut dengan prinsip taqiyah, berbohong dan berdusta. Berbohong dan berdusta itu bagi orang Syiah halal hukumnya. Mereka berpikir demi menjaga eksistensi mereka, maka berbohong dan berdusta itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Akhirnya seperti itu sekarang. Nah, tuntutan dari berbagai pihak agar orang-orang Syiah yang telah diusir dari kampungnya di Sampang dicarikan lahan khusus, dibuatkan perumahan, mendapatkan perlindungan, ini dan itu, fasilitas demikian dan demikian. Tuntutan. Nah, tokoh-tokoh Syiah yang selama ini tidak diketahui oleh umum, belum dikenal oleh kaum muslimin, akhirnya muncul di televisi. Muncul di surat kabar, muncul di majalah. Karena menjadi objek wawancara media massa. Nah, akhirnya muncul. Satu, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, akhirnya masyarakat muslim bertanya-tanya, orang Syiah itu seperti apa? Orang Syiah itu seperti apa? Kenapa mereka dimusuhi? Kenapa mereka dizalimi? Nah, tetapi sebelumnya mereka sudah menyiapkan media untuk menyebarkan propaganda mereka. Buku-buku terjemah, website-websitenya, nah, televisi dan radionya, majalahnya, semua sudah disiapkan buletin-buletinnya. Nah, itu sudah disiapkan, betul-betul siap, pecah konflik, orang-orang ingin mengetahui Syiah itu seperti apa, ini tampilkan. Orang misalkan ketik Google, Syiah. Kan banyak pilihan. Nah, dari sekian banyak pilihan itu ada yang memang website-website milik mereka. Syiah itu seperti ini, Syiah itu seperti ini, Syiah itu seperti ini. Nah, bahkan Jalaluddin Rahmat, nah, sebagai salah satu tokoh besar Syiah di Indonesia, nah, berhasil diwawancarai apa yang dia sampaikan. Dan itu didengar dan disaksikan oleh kaum muslimin di Indonesia. Dia mengatakan, gak ada bedanya antara Syiah dan kaum muslimin Sunni, itu gak ada bedanya. Sama, kata Jalaluddin Rahmat. Bedanya, lihat syubhatnya. Bedanya, kalau kaum muslimin secara umum, ahlu sunnah itu maksudnya kaum muslimin Indonesia secara umum, ahlu sunnah itu kalau mereka beragama, mencari ilmu dari Nabi Muhammad, mengambilnya dari semua jalur sahabat, dan juga ahlul bait, keluarganya Nabi Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, semua diambil. Tapi kalau orang Syiah, mengamalkan Islam itu, hanya berusaha memilih dari jalurnya keluarga Nabi Muhammad saja. Kan gitu. Bedanya cuma itu. Kalau orang awam, oh iya ya lebih bagus jalurnya keluarga Nabi Muhammad, kerabat langsung, daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu maksud. Sebagai syubhat. Nah, akhirnya hakikat syiah yang sesungguhnya, kaum muslimin kurang mengerti dan tidak tahu. Kurang mengerti dan tidak tahu. Ini waspada, walhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia secara resmi dan di beberapa tempat, mereka sudah menyatakan bahwa Syiah adalah gerakan sesat. Syiah adalah gerakan sesat berdasarkan bukti-bukti. Nah, yang didapatkan dari orang-orang Syiah itu sendiri. Nah, kita di Solo ada sebuah lokasi yang di sanalah pusat Syiah. Pimpinannya yang bernama Muzakir pernah sampai berangkat ke Iran untuk melakukan baiat kepada Khomeini. Nah, revolusi Iran ketika itu tahun 70-an dan setelahnya, memang akhirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda Islam untuk belajar Islam. Karena isu yang diangkat ketika itu, orang-orang Iran secara nyata melawan Amerika. Bertentangan, berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika. Sehingga orang-orang, anak-anak muda, kaum muslimin di berbagai tempat, mereka tertipu. Yang namanya orang Iran itu ya benci Amerika. Yang namanya orang Iran itu benci kepada Amerika. Nah, sehingga menjadikan Khomeini sebagai imam revolusi Islam. Khomeini dijadikan sebagai tokoh panutan. Khomeini dijadikan sebagai sumber rujukan. Seolah-olah Khomeini betul-betul seorang pahlawan Islam. Ini tahun 70-an dulu. Kalau kita membaca sejarah revolusi Iran, subhanallah, banyak kaum muslimin yang kemudian tertipu. Lalu orang-orang Indonesia sendiri diberangkatkan ke Iran. Nah, untuk belajar bagaimana caranya untuk melakukan sebuah revolusi ini dan itu. Maka pada kesempatan malam hari ini, kita akan membaca sedikit nukilan dari Al-Allamah Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullahu ta'ala, tentang beberapa kesesatan orang-orang Syiah. Di sini beliau menjelaskan tentang kesesatan Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin seperti Al-Hasan Al-Banna, Al-Timisani, Al-Ghanushi, Al-Ghazali, Sadir Ta'imah, Sa'id Hawa, Fathiyakun, tasafiyakan juga sering disebutkan seperti itu, Hasan At-Turabi, Abdul Karim Zaidan dan yang lain-lain, serta tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka berusaha untuk menggabungkan, mengkompromikan antara faham Syiah dan faham Sunni dalam bahasa mereka. Syiah dan Sunni ingin dikompromikan, disatukan. Nah, dikompromikan, disatukan. Nah, di sini beliau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, nah, rahimahullah ta'ala, menjelaskan, sa'yuhu wa jami'u atba'ihi fit takrib baina syi'ati ma'a ma 'indahum min al-bayala min al-balaya al-mukaththira wal-mufassiqa wa baina ahli sunnah wa za'muhum anna syi'ata was-sunnah kulluhum muslimun. Yang kedua, tentang ikhwanul muslimin, tentang kesesatan ikhwanul muslimin yang kedua adalah langkah nyata yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwan Muslimin, Hasan Al-Banna dan seluruh pengikutnya, untuk mengkompromikan antara ajaran Syiah, padahal ajaran Syiah itu di dalamnya ada pemikiran-pemikiran yang membuat pelakunya kafir atau membuat pelakunya dihukumi fasik. Mereka berusaha untuk mengkompromikan antara ajaran Syiah yang seperti ini dengan Ahlus Sunnah. Mereka sampaikan bahwa Syiah dan Sunnah sama-sama Muslim. Syiah dan Sunnah sama-sama Muslim. Waqul, kata beliau rahimahullah, ayakunu musliman man sabba Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma bi absya'is sabbi wa akza'ihi wa akzarihi. Kata beliau rahimahullah, apa mungkin seseorang itu pantas dikatakan Muslim padahal dia mencela Abu Bakar dan Umar dengan celaan yang kotor, dengan celaan dan kata-kata yang jahat sekali terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, nukilan-nukilan dari tokoh-tokoh Syiah itu sendiri. Nah, nukilan yang tidak dibuat-buat ada di dalam kitab-kitab induk dan referensi rujukan utama kaum Syiah. Riwayat dari pimpinan-pimpinan mereka, mereka yang mencela dan membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mencela Abu Bakar dan mencela Umar dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dinukilkan dan disebutkan di sini. Mereka rendahkan, mereka cela, mereka caci maki sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Ahlus Sunnah begitu cinta dan sayangnya kepada Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik di kalangan umat ini. Lebih terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan membenci Abu Bakar? Padahal Abu Bakar adalah teman karib mertua Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita akan mencela Umar sementara Umar adalah teman karib dan mertua Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, khalifah pertama dan khalifah kedua. Jasa-jasanya sangat besar untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Harus dicela, dicaci. La haula wala quwata illa billah. Nah, tetapi yang perlu diingat melalui poin yang pertama ini dan poin-poin berikutnya nanti, perlu diingat bahwa orang-orang Syiah mereka juga meyakini faham taqiyah. Taqiyah itu bohong dan dusta. Jadi kalau mereka ditanya, orang Syiah kan membenci Abu Bakar, mau kata siapa? Enggak kok. Enggak. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Itu memang diajarkan halal bagi mereka untuk berbohong. Halal bagi mereka untuk berdusta. Nah, halal bagi mereka untuk berdusta. Cukup sebagai bukti. Kitab-kitab induk, pegangan utama, dan referensi penting dalam gerakan Syiah. Nah, mereka yang mencela sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kata beliau, ayakunu musliman man sabba ummal mu'minin Aisyata binta Abi Bakrin as-siddiqah binta as-siddiq al-mubarra'ah min fawki sab'i samawat radhiyallahu anha wa an abiha wa ramaha bil fahishah ba'da an barra'aha Allah fi kitabihi wa kadzdzaba al-qur'ana fi tabri'atihi laha. Kata beliau rahimahullah, apa mungkin seseorang itu pantas dikatakan muslim? Pantaskah dia dikatakan muslim? Orang-orang Syiah maksudnya. sementara dia mencela Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiqah bintu Siddiq, beliau yang telah disucikan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh, radhiyallahu anha wa an abiha, dan untuk ayahnya. Mereka yang menuduh Aisyah ibunda kaum muslimin melakukan perbuatan keji, padahal Allah telah mensucikannya di dalam Al-Qur'anil Karim. Apakah mungkin dia pantas dikatakan muslim sementara dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan pensucian Allah untuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur. Mereka mencela ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mereka kalau seperti di negeri Yaman pada perayaan Idul Ghadir, mereka membuat boneka-bonekaan. Atau batu ditulis Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ditembakin. Kalau enggak ditembakin, dilemparin. Nah, sampai seperti itu bencinya mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Sampai seperti itu bencinya mereka kepada Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini perlu diwaspadai gerakan Syiah di sekitar kita. Nah, jangan ragu untuk mengatakan sesat kepada mereka. Nah, ini ahlu sunnah. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bukan berarti kemudian kita membahas seperti ini, lalu kita dianggap membicarakan kejelekan orang. Kalau kejelekan orang itu akan memberikan mudharat kepada Islam dan kaum muslimin, kenapa didiamkan? Kemungkaran harus diingkari. Nah, kalau memang kejelekan dan keburukan orang dan sebuah kelompok misalkan, itu akan merusak Islam dan kaum muslimin itu sendiri, kenapa didiamkan? Sampaikan agar umat mengerti dan agar umat paham bahwa gerakan Syiah itu adalah gerakan yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sesi yang pertama kita cukupkan sekian. Ba'dal isya kita akan menambah sedikit tentang kesesatan-kesesatan Syiah yang kita nukilkan dari kitab Al-Mawrid Al-Azbuz Zulal karya Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.